Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang melanjutkan ya pasal faslun fi sujudi tilawah, ya pasal tentang sujud tilawah. Huwa mimma yata'akkadu li'tina'u bihi, ya pasal tentang sujud tilawah ini adalah pasal ya yang penting yang hendaknya diperhatikan. Faqad ajma' al-ulama'u 'ala al-amri bi sujudi tilawah, para ulama sepakat telah ijma' bahwa diperintahkannya sujud tilawah. Waqtalafu fi annahu amru istihbabin am amru ijab, namun para ulama khilaf apakah perintahnya ini, apakah perintah wajib atau perintah sunnah. Faqala al-jamahiru laysa biwajibin bal huwa mustahabun, ya jumhur para ulama, ya imam yang tiga dari imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga banyak para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in berpendapat bahwasanya sujud tilawah mustahab, yakni sunnah. Wa hadha qawlu Umar bin Khattab wa Ibn Abbas wa Salman al-Farisi wa Imran bin Husain wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud wa ghairihim, ya beliau bawakan sebagian ulama yang berpendapat tersebut, ya dari sahabat Umar bin Khattab bahkan sampai Dawud al-Zahiri, ya dan para ulama kebanyakan. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala huwa wajibun, ya al-Imam Abu Hanifah dan juga ya kebanyakan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya sujud tilawah wajib. Ya, sujud tilawah wajib. Barang siapa yang membaca ayat sajdah namun tidak sujud, maka dia berdosa. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Wahtajja biqaulihi ta'ala, ya Imam Abu Hanifah berdalil dengan ayat fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya, kenapa mereka tidak beriman apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Ya, wajhu istidlal dari ayat ini bahwasanya Allah mencerah orang-orang yang tidak sujud ketika dibacakan Al-Quran. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, yaitu adalah dalam posisi celaan. Orang yang tidak sujud ketika dibacakan Al-Quran, maka kata Imam Abu Hanifah menunjukkan ya bahwa sujud tilawah itu wajib. Ya, namun jumhur ulama ya pun memiliki dalil ya sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wahtajjal jumhuru bima sahha an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan jumhur para ulama ya berdalil dengan riwayat yang ya dari Umar bin Khattab, yang ini riwayat Bukhari, ya athar ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara bersambung dari Umar bin Khattab, annahu qara'a yawmal jum'ati 'alal mimbari surat an-nahl, bahwasanya Umar pada hari Jumat membaca ya surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl di atas mimbar, dan di dalamnya ada ayat sujud. Ya, di dalamnya ada ayat sajdah. Hatta idza jaa as-sajdata nazala fasajada wa sajada an-nasu hatta, ya sehingga apa, ketika sampai ayat sajdah ya Umar turun dari mimbarnya dan sujud, dan manusia sujud bersama beliau. Hatta idza kanatil jum'atil qabidatu qara'aha hatta idza jaa as-sajdata qala, ya sehingga datang lagi Jumat yang berikutnya dan Umar pun berkhutbah lagi. Umar kembali berkhutbah kemudian membaca ayat sajdah lagi. Sehingga sampai pada posisi ayat sajdah yang dahulunya di minggu yang lalu beliau sujud, namun kali ini beliau berkata qala ya ayyuhan nasu innama namurru bis-sujudi faman sajada faqad asaba, wahai manusia, ya kita melewati ayat sujud, barang siapa yang sujud maka dia sungguh telah ya berbuat benar, ya berbuat baik, ya tepat perbuatannya sesuai sunnah Nabi SAW dan mendapatkan pahala. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi, barang siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya, ya barang siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atas orang tersebut, menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah. Wa lam yasjud Umar, ketika itu Umar tidak sujud. Ya, rawahu al-Bukhari wa hadha al-fi'lu wal qawlu min Umar fi hadha al-majma'i dalilun zahir. Ya, dan ya perbuatan Umar ini dan perkataan Umar di khalayak ramai yang ketika itu masih banyak para sahabat dan juga ada para ulama tabi'in, itu dalil yang jelas terang bahwasanya ya tidaklah berdosa orang yang tidak sujud tilawah. Ya, tidaklah berdosa orang yang sujud tilawah. Dan ini yang lebih tepat. Ya, bahkan ya ada beberapa kali ya dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat, bahkan diriwayatkan dari para sahabat yang banyak sebagaimana nama-nama yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Abbas, ya diriwayatkan dari mereka langsung, Salman Al-Farisi, laisa li hadza godauna, ya ketika dia melewati kaum, ya kemudian ada kaum yang membaca ayat sajdah, dia sujud, lalu Salman tidak ikut sujud, Kata Salman, mali hadza ghadawna, kami tidak keluar untuk ini, yakni tidak untuk membaca Quran dan tidak untuk sujud tilawah, tapi hanya lewat saja. Ya, hanya lewat berlalu saja. Seandainya sujud tilawah itu wajib, maka sudah tentu Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia, tidak meninggalkan hal tersebut dengan sengaja. Ya, tidak akan meninggalkan hal tersebut dengan sengaja. Begitu pula diriwayatkan dari para sahabat yang lain, bahwasanya ya ada kalanya mereka meninggalkan sujud. Ya, ada kalanya mereka meninggalkan sujud sahwi. Sujud tilawah. Ya, ada kalanya mereka meninggalkan sujud tilawah. Wa amal jawabu 'anil ayah allati ihtajja biha Abu Hanifah fa zahirun. Adapun ya jawaban atas ayat yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah, maka jelas bahwasanya maksud dari ayat tersebut, li'anna al-murada dhammuhum 'ala tarki sujudi takdziban, bahwa ayat tersebut maksudnya adalah celaan atas mereka orang yang meninggalkan sujud dalam rangka mendustakan agama. Ya, dalam rangka mendustakan agama dan Al-Qur'an. Kama qala Allah Ta'ala ba'dahu balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, karena Allah lanjutkan ayat tersebut, ya bahkan orang-orang kafir mereka mendustakan, yang mendustakan Al-Qur'an. Ya, dan juga kemudian Al-Imam An-Nawawi ya bawakan riwayat yang lain, wa thabata fi sahihaini an Zaid bin Thabit annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wad najmi falam yasjud. Dan juga sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Zaid bin Thabit dia membaca kepada Nabi SAW surat An-Najm yang di akhirnya ada ayat sajdah, ya di akhirnya ada ayat sajdah, falam yasjud, kemudian Zaid bin Thabit tidak sujud. Seandainya sujud tilawah merupakan wajib, ya maka sudah pasti Nabi SAW akan tegur Zaid bin Thabit, ya wahai Zaid, kenapa engkau tidak sujud. Ya, tapi kenyataannya Zaid bin Thabit tidak sujud dan tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak sujud. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meninggalkan sahabatnya berbuat kemungkaran kalau seandainya sujud tilawah itu wajib. Ya, maka ini pun yang menunjukkan bahwasanya sujud tilawah tidaklah wajib. Wa thabata fi sahihaini annahu sajada fi an-najmi fadalla ala annahu laysa biwajib. Dan juga sahih di Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya pernah Nabi SAW ya sujud pada surat An-Najm, menunjukkan apa? Ya, sujud ini ya tidaklah wajib. Kalau dilakukan, maka dia telah melakukan kebaikan, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak melakukannya, maka tidak ada celaan baginya. Ya, tidak ada celaan baginya dan dia tidaklah melakukan suatu dosa. Ya, wallahu alam, ini lebih tepat dari pendapat jumhur para ulama yang memang Al-Imam Abu Hanifah beliau punya usul fikih tersendiri. Yakni apa? Az-ziyadatu fin nasi naskhun. Tambahan dari nas maka itu berlaku padanya hukum nasah. Ya, hukum nasikh mansukh. Sehingga apa? Kalau ada ayat Al-Qur'an celaan kepada orang yang tidak sujud, untuk menambah yakni untuk mengangkat celaan ini, ya bahwasanya perintah yang haram berkurang jadi makruh sehingga perintah sujud tilawah yang wajib berkurang jadi sunnah, itu harus ditambah dengan ayat Al-Quran juga. Ya, menurut itu madhab ya usul fikihnya Imam Abu Hanifah. Adapun jumhur ulama, ya madhab usul fikihnya tidaklah demikian. Ya, tapi mereka mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, walaupun itu terdapat tambahan dari ya apa yang termaktub dalam Al-Quran. Ya, mereka mengamalkan ya yang apa ada di hadis Nabi SAW selama hadisnya sahih. Demikianlah sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah telah usai kajian kita pada edisi pagi ini oleh Ustadz Varian LC tentang Babul Amin. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada Anda yang tetap setia bersama kami. Dan kami ucapkan permohonan maaf bagi sahabat Ismail Radio yang pertanyaannya belum sempat kami angkat dan insya Allah akan diangkat di pembahasan terkait. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kajian rutin dari beliau oleh Ustadz Varian LC, silahkan simak di frekuensi 774 Ismail Radio pada setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan selesai. Saya yang bertugas Ramdan Febrian bersama Ustadz Varian LC pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.